menyinari di setiap kehidupan kota. Dan warna-warna terlihat di jalan sana, menerangi setiap sudut-sudut di kota. Badan bagal mari kita hilangkan, karena malam ini terasa sangat indah. Membuat siapa saja gak akan bisa yang di rumah nonton TV atau nonton apa saja sama teman atau sama orang. Kita peduli dan memikirkan yang lebih baik juga menikmatinya. Keluar rumah dan pergi mengikuti kaki melangkah terus entah kemana. Kita jaga jalan demi jalan untuk merasakan hangatnya hingga ku tertutup. Karena semua orang sedang bergembira dan ku tak tahan cuma melihat saja. Satu-satu mereka bertemu lalu mereka pergi dan kini berlalu. Daripada bodoh kayak Pinocchio balik ke disco, ke disco. Hura-hura hari ini jadinya, karena malam ini malam yang indah. Bersama teman-temanku ku bercanda dan tertawa bebas lepas. Mana-mana karena semua orang sedang bergembira merayakan apapun untuk mengisi malam indah ini. Musik-musik mulai berisi, musik-musik mengajak kita untuk segera bergoyang. Asik-asik-asik LCD, kaset dan TV yang selalu menemani. Kita sedih pun mengeluarkan keajaiban, yo, membuat semua orang jadi senang. Dan takkan dia mengganggu orang yang senang, agar semuanya jadi tertawa ria. Karena malam ini terasa sangat indah, membuat orang sedih jadi bergairah.